ku tak mau mengucap segala kelebihanmu. Bukannya ku tak harus menghujani kata setia padamu. Bukan karena jenuh atau telah berkurang kasih sayang ini yang terasa mengeri tanpa bunga kata lah berulang kali ku siapkan waktu yang terbaik untuk ku akan memberi beribu kata mesra kepadamu juga seribu mimpi yang mungkin terwujud esok atau lusa datang menghampiri kita berdua. Sejalan selamanya.